Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngelurusno sikil sikil. Pak Udalu kula tesih teng Banten. Enjing niki wau teng Tangerang. Nggih, terus pesawat jam 12 saniki digi ngriki nyuwun ngapunten niki dereng turu. Mula ketok bagus nggih. Nggih, nek ampun dipentelengi ngoten Bu kula, rodok sungkan kula nggih. Wong isinan. Dereng nate semerep Kiai Bagus napa? Kiai Sowam nggih. Mboten niku Kiai Rohmat nggih niku lha nek sing bagus lak ngeten niki. Lha dirasani lho niku Kiai ne gondrong. Sedaya ingkang rawuh kula dongaaken uripe barokah. Sing lara kula dongaaken mari. Sing utange kathah mugi-mugi lunas. Sing dereng antuk jodho mugi-mugi diparingi jodho. Kang dereng di anak, mugi-mugi ngalih di anak. Kang pun kathah anak, mugi-mugi tambah kathah. Dados anak ingkang manfaat, ingkang barokah. Kula panjenengan sedaya husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama ingkang estu kawula ta'zimi bil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Kiai Rahmat Supriyadi, Kiai Sowam lan sedaya kiai, para hadirin hadirat, caleg manten caleg ya. Nggih. Caleg ingkang kawula hormati. Sedaya kemawon. Niki kula arep ngaji banter-banter mboten kepenak. Sebelah kuburan. Rek kuwatir nek tangi. Kula niku mek mbayangaken begitu delok mriki niku. Terus delok sampeyan niki kabeh. Niki panjenengan sesuk ya ketoke do arep pindah mriku kados e nggih. Milih sisih pundi, Bu? Sisih pundi? Pun namang kapling piyambak-piyambak mawon. Sing cedhak ngriku rada larang. Soale cerak ngene wong ziarah ngaji. Nek pojok-pojok ngene iki nyok diuyui bocah bal-balan. Diuyui wedhus barang pinggir nek ngruku mboten. Dadi nek panjenengan pengin ngapling tumbas mawon mriku. Mumpung semene tesih payu. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki langsung tok ngaji tok teng pundi langsung teng poke ngaji. Poke ngaji niku napa? Pungkasane ngaji niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi pungkasane ngaji niku ya meng arep gambarke nek kula panjenengan sedaya sesuk ngriku niku pok-pok aneh. Nah penjenengan nek mriku mangke petuk sinten? Nggih. Nek jenengan diguak ngriku benjing petuk sinten? Petuk malaikat. Pun nate kenal. Lho niku kuatir kula. Nek bar petuk malaikat petuk napa? Petuk sinten nek bar petuk malaikat benjing? Petuk sinten ceritane Kiai Rohmat petuk sinten jenengan? Petuk Gusti Allah wis tahu kenal. Lah, urung kenal lo wani sampean. Awak dhewe niku cepet, lawas, gelis niku ajeng rika. Petuk kalih malaikat, petuk kalih Gusti Allah. Lah mila kula panjenengan sedaya niki wong panjenengan urung kenal. Niki kali Kiai Supriyadi diwulangi kenal Gusti Allah lho niki mula niki sekolahan Kiai Supriyadi lan di sekolahan SD. Gadang nggih SD, gadang Kiai. Jenengan dilebokno sekolahan SD wis ora wangun nggih. Perkersa jenengan mlebu SD ngoten. Mboten nggih anake mawon. Kiai Supriyadi di sekolahan SMP. Jenengan dilebokke SMP purun. Belajar matematika ngoten purun. Enggak ada SMK niki wau sing anyar jenengan purun. SMK. Lho nek mboten purun jenengan nentang Kanjeng Nabi, hati-hati. Wong Kanjeng Nabi wis ngendikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kanjeng Nabi niku perintah kula panjenengan sedaya ken golek ilmu medun gendongan ibu dugi mlebu ngriku. Lha berarti kula panjenengan nggih kudu sekolah SMP, nggih mboten? Kudu sekolah SD, nggih mboten? Tapi nek ajeng sekolah kok wis ora wangun nggih. Panjenengan mboten wangun panjenengan sekolah, teng SD, SMP, SMK lak pun mboten wangun. Terus disinaoni Pancasila satu, nek mboten wangun nggih. Utawa terus diwulangi sakmene niki terus tuwek-tuwek ngeten diwulangi satu-satu aku sayang ibu dua-dua wangun mboten. Pun mboten wangun. Sebab sekolahan kula panjenengan sedaya sing pokok niki mboten sekolahan tengriku. Sekolahan apa? Sekolahan kenal Gusti Allah. Niku lho. Mula kula panjenengan sedaya ben napa niki ben kemis pahing niki lak diwulangi kenal kalih Gusti Allah diwulangi. Pertama diwulangi napa sampean wong ora tau petuk nggih. Diwulangi nyebut-nyebut Gusti Allah jenenge zikir. Lah berhubung kula panjenengan sedaya niki jan ora kenal Gusti Allah, ken nyebut mawon kadang nggih kesleo nggih. Kenyebut Gusti Allah, kesleo Gusti Allah. Nggih mboten? Nggih. Kyai monggo. Ken nyebut napa? La haula wala quwata illa billah bleset teng la quwala wala quwata. Lha cen adoh tenan kula panjenengan sedaya. Sing beto agamane Allah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek modele mboten kaya sampean. Mboten. Jeneng Nabi niku wong Arab, gagah, gedhe, dhuwur, bagus, bahasane bahasa Arab. Niku. Bahasane bahasa Arab. Mula Gusti Allah sebutane Gusti Allah niku bahasa Arab. Lah berhubung hawa dhewe niku adoh mboten nggih ngrika budayane benten, bentuke benten, tapi pengin melok Gusti Allah, pengin melok Kanjeng Nabi, mula teng ngriki pertama latihan nyocokno lambe nyebut-nyebut Gusti Allah. Mula nek wong sekolah itu niki diwulangi sik dikir la ilaha illallah ana sing 5 tahun niku sik dereng saged tesih la ilaha illallah isih enten astagfirullah astagfirullah ya isih enten. Mula karena sing kan nyebut ya hayyu ya qayyum isih nyebut isih 5 tahun isih ring dadi isih ya kayuku ya kayumu. Ken muni alhamdulillah niku kadang wis 10 tahun niku mawon dari saged tesih alhamdulillah alhamdulillah ana kiai ne al-fatihah al-fatihah niku gek latihan nyebut niku mawon kula panjenengan sedaya niku sekolah su suwe lho niki sekolah suwe banget kula panjenengan sedaya niku. Niki sing iso maca Quran genah pinten? Sedaya saged? lagi belajar maca Quran. Nyebut Gusti Allah yo lagi belajar lah. Dadi kula panjenengan sedaya niki mboten krasa niki dilebokno sekolahan kenal Gusti Allah. Lho niku pokok. Lho niku dereng lebokne mriki kok nglatih mriki mawon nek wong Jawa niku suwe. Wangel nglatih mriki tok. Dadi mula panjenengan iki wong sekolah nek durung iso apik le nyebut ya aja motol nggih Bu. Kemis paing teko. Kemis paing bar niku mboten teko. Bar ngoten niku mboten teko nggih ampun wong jenenge wong sekolah. Sekolah niku nek cara sekolahan TK niku lagi diwulangi ABCD. Nek panjenengan lagi diwulangi nyebut-nyebut Gusti Allah. Niku mula teng pundi mawon nek majelis zikir, majelis pon wage kliwon ngeten niki pelajaran kawitan, pelajaran di zikir supaya kula panjenengan sedaya memper oleh nyebut kados Kanjeng Nabi nyebut Allah Subhanahu wa taala. Niki niki sekolahan. Dadi panjenengan ampun memahami niki pun dadi dereng panjenengan niki lagi disekolahi. Disekolahi kali Kiai Rahmat. Sekolahan nyebut-nyebut tok lagian. Nggih. Pun saged fasih sedaya teng mriki la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pengin delok kula monggo sareng-sareng. Lah, isih ana sing ngaliyil ngadim. Ayo sapa mau sing ngaliyil ngadim mau. Aliyil azim. Ain niki teng mriki lho niku ngulang niku mawon angel. Wong niku nyebut sik sampean arep kenal karo pacare, nggih, pacaran. Pacaran sing lanang iki dilalah jenengane Ramadan. Ramadan wong jenenge Ramadan niku basa Arab. Berhubung sampean wong Jawa arep muni Ramadan angel. Tembleset Mas Romelan. Kira-kira sing disebut niki disebut iki krasa napa mboten? Sapa ta iki sing mbok celuk iki? Utawa panjenengan jenengane misale anu napa Syafi'ah misale. Terus sapa yu? Sapa Yusufi'ah? Iki bingung piye? Nah mula wong niku nek seneng niku diwulangi nyebut sing genah. Niki sekolahan kawitan. Lah panjenengan kadang wis 5 tahun nggo nyebut mawon isih angel kenyebut Gusti Allah luwih seneng nyebut pangeran. Lah niki dereng lebokke ngriki. Niki sak sekolahan dhewe iki. Bar sekolahan nyebut, sekolahan lebokke ati. Lah niki nggih angel jenengan nglebokke alhamdulillah ning ati niku angel napa gampang? Angel wiritane alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah dolan ning Tegalan. Jagunge tanggane luwe apik. Wilah, wah Gusti Allah piye to? Nggone tanggoku kok luwe apik, mbangane nggon aku. Awak dhewe sering sangat ngersula padahal wiritane pun alhamdulillah niku lagi ajeng latihan mriki. Sing kaping tiga contoh malih panjenengan muni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pun mulai sakit nggih. Tapi nek wis muni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kula panjenengan sedaya ra entuk wedi apa-apa sak liyane kawedi kali Gusti Allah. Wiritane la haula wala quwata illa billah bar isa arep ziarah mriki eneng glundung glundung ngene niku la haula wala quwata la haula pola akhire tambah marek resek mencuwolot ngene niku lho manjingke la haula niku mawon angel napa malih kok manjingke Allah sampe tekan wedi tekan nurut niku mboten gampang. Mula kata kriki menajana zikire wis kenceng. Zikire wis apik, ngentite ya terus nggih mboten. Senajana pun alhamdulillah tapi oleh goroh nek dodolan nggih tesita terus ora goroh sedina sari awan. Nggih mboten. Lho nggih, mula wong-wong niku nek teng mriki niku kadang zikire niku manteng kaya tas bae ngene, nang le ndablek ya ora leren. Sembayange wis iki wae. Api bar sembayang ya nyolong titik ya ana. Bar sembayang sewu ya. Rengeu kaple main yo eneng soale awak dhewe niki lagi kelase kelas belajarnya nyebut. Duh mula para ulama sebab kula panjenengan sedaya niki pancen adoh karo Kanjeng Nabi rung tau petuk kali Gusti Allah, mula kula panjenengan sedaya didamelaken madrasah, didamelaken sekolahan kenal kalih Gusti Allah. Mula kula panjenengan sedaya aja pisan-pisan ora duwe sekolahan. Jagani napa sak wayah-wayah panjenengan kapundhut kalian Allah jika nyawane wek ngeten niki kula panjenengan sedaya niki klebu wong sing dijikuk teng jero sekolahan. Paribasane mati, matine wong sinau, klebu golongane wong sing di ngapura Gusti Allah. Dan niku mula para kiai niku ora gawe majelis-majelis kathah niku ora mulangi kula panjenengan sedaya. Mila majelis-majelis ngeten niki kemis paing wis napa mang niati tarbiyah, mang niati niki mlebu sekolahan kenal Gusti Allah, nyebut Gusti Allah, mlaku krana perintahe Gusti Allah. Dadi sesuk wong sampean di sekolahan, sekolahan kemis paing kok kapundhut, takoni malaikat Izrail, marabbuka. War diwajar ngeten niki jare malaikat rokit kang aja galak-galak. Aja mbok kebuki. Kuwi ra iso jawab soalé le sekolah durung katam wis dijabut karo Izrail. Le sekolah nang gone kemis paingan iki dereng katam. Dadi iki lho. Dados kula panjenengan sedaya niki ora krasa lagi teng jero sekolahan. Mula sekolah aja mokel. Aja motol sak waya-waya kapundhut panjenengan di ngapura nek ora kenal Gusti Allah, ora kenal Kanjeng Nabi, wong pancen lagi belajar mengenal Gusti Allah, mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niku lho sing pokok minal mahdi ilal ladi niku tengriku panggonane wong sekolahan kenal Gusti Allah. Mula kiai niku wong jenenge ni murid niki sik do belajar. Mula kiai-kiai nek teng mriki mboten kemenyek, nggih. Nek kiai teng mriki mboten kemlinthi wong ngertos nek panjenengan niku lagi belajar, mula le diwulang pikir ya tenanan. Ayo wong sinau kok ping pira kiai le dikir yo maca alhamdulillah ping 1000. Nek ngoten niku nggih. Ping 1000 soalé ngerti. Sampean nek zikir ping 1000 niku alhamdulillah ping 100 niku tolah ngene sing ping 100 nggih bar ping 100 tolah toleh bar ngono pun mulai ngantuk. Alhamdulillah bar ngantuk niku ketambahan kudu mangan wisan ngelih ya ping 300 ping 500 wis gringgingen pun gringgingen pun sikile pun keju kabeh. Pun bareng wis ping 500 sing ping 700 wis lali, wis turu, wis ngeces. Terakhir ping 900 wis ora eneng niku. Krungu-krungu wis Allah makfir ngoten niku. Krungu-krungu wis apa? Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wis ngoten niku wis rampung, robbana atina. Lah mila berhubung kula panjenengan sedaya niku lagek diulang-ulang aja ngresula niku kok le dikir kok pengoke. Nek sampean iki belajar. Mula para kiai nek mulang ya pengoke. Kadang niku sampai di nek apa diwulangi ngene nek kiai-kiai nek mulang sampean kan mengke belajar diwulangi dikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah sakniki niku kathah wong wangsul haji niku ngendikan dikir ngono ki ra oleh. Soale Kanjeng Nabi sahabat niku le dikir ora nganggo ngene iki. Ngene ora nganggo ubah-ubah. Ora nganggo la ilaha illallah. Hadise ya ora ana dikir ngene-ngene. Ning Mekah ya ora ana ngene-ngene. Lah niku nggih bener ning salah. Sebabe napa nyuntune sahabat. Sahabat niku murid sing wis lulus. Jenenge murid wis lulus diwulang langsung Kanjeng Nabi, atine meneng ngeten iki rikine pontok teng Gusti Allah. Lah wong sampeyan murid Kiai Rahmat. Kelase niku wong Yanti, nggih wong Yanti. Terus dipadakne kali sahabat ken meneng ngeten iki ya turu sampeyan. Nggih mboten. Turu nih sampean nggih. Kula sakniki kan kathah, zikir iki sing bener sing menenge niki. Lho sing dicontoh sahabat sing wis lulus teng sekolahane Kanjeng Nabi ditinggal Kanjeng Nabi wis khatam, menenge ten iki mawon pon tok ngriko teng Gusti Allah. Lah ngono terus dipraktekno teng mriki sing nyebut mawon ro ngiso. Ngedone nang ati wae isih angel. Kok terus dikongkon kaya sahabat meneng ini ya rada ati ya turu wong mriki. Nggih mboten? Nggih, lah mula nek teng mriki nek bar salat misale zikir nggih hantar la ilaha illallah la ilaha illallah kaya guru. Lek sahabat mboten enten zikir kok banter wong. Dikire niku napa ya wis ngerti, napa sing kudu disebut ngerti, napa sing kudu diunekke pun ngerti. Mula nek bar salat iki menenge teni pun dong napa sing diwaca tok. Lah sampean. Cobi, monggo sampean nggih. Terus bar ngono bar salat, zikir meneng ngeten iki, kiyaine meneng ngeten iki karo tasbih meneng. Tolah-tolah nek ngeten-ngeten iki. Lah niku sampean mesti ya bingung ki muni apa yo. Iki mboten. Mula nek cara ngriki zikir mawon dikangge son ngangge napa? Soale wong mriki niku kelase lakek kelas belajar nyebut-nyebut Gusti Allah. Lah nek belajar nyebut kok meneng ngene ya ora dadi. Guru TK terus le mulang. Kangge ora dadi kok. Guru TK niku ya sampe direwangi joget-joget ben murite meh melu. Lho niki duwe sekolah. Kula aja kok terus sakniki ndok kemlinci wong-wong. Lha zikir akhire sing sepuh-sepuh niki mboten iso ngak, mboten iso zikir. Akhire nang terus nyonto-nyonto gawa tasbih nggih. Tuku tasbih ben cocok karo muni. Ning yo ra dong niku muni apa niku kuatah sanget sing kaya ngaten niku. Akhire belajar alibata sak jim hak kok nika. Terus muni ngene ya Allah wong kula iso nek ali batak mang susun dhewe nggih kaya wong niku kaya imam kula le muni lho teng mriki niku mula carane macam-macam teng mriki wonten mboten mboten enten ojo sakniki kan kata wong sahabat jenenge wong dhewe niku kenal Gusti Allah niku ora terus digayakno kaya sahabat sampean wis kenal Gusti Allah dereng nek sampean wis kenal Gusti Allah le salat mesti ora kaya ngono kuwi. Lho wong nek salat kenal Gusti Allah niku ngeten iki lho. Salih. Allahu akbar. Alhamdulillah. Niki pun riki pun manteng. Nang sak awak dhewe niku pancen urung kenal nggih. Lagi sinau, mula kadang wis direwangi Allah. Iku wae. Ana sing Allah. Kuwer saking tenanane. Tapi wong panjene niku urung manjing wong lagi teng mriki. Begitu Allah iku. Melek ngeten iki. Niki ya wis ora salat. Melek niku ya beda. Musim pilkada ngono gambare kancane diwaca kekere. Wo iki pendukunge Pak Rohadi. Ketok kape kegerilu kelasnya ngeten niku dhewe. Jam 3. Sarunge bolong. Rukwe bolong. Lho kelasnya dhewe niku teng ngriku. Karena jeneng urung kenal kok. Wong kelasnya nek cara hadis Rasulullah awak dhewe niku nembe makam ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngibadah kaya delok Gusti Allah ning berhubung awak dhewe ra delok Gusti Allah, yakin Gusti Allah ndelokke ndelokke awak dhewe. Wong lagi teng ngriku mulo Allah. Rengke kupinge ya wong panjenengan gayane wis dilengolongo wangi niku lho. Allah, iki war ana ting ting ting bakul basune kok wis liwat. Nggih mboten. Nggih. Tapi Allah. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah suwe ne nggih mboten lho kelas e dhewe niku kaya ngoten niku lho mula berhubung awak dhewe niki kelas e kaya ngoten niku mula kiai-kiai lek mulangi sampean ngimami niku ora aneh-aneh wong ngerti muridene niki sik urung dadi mripate mula ora aneh kok kiai terus lek takbir Allah akeh mboten enten kiai takbir ngoten niku kaya sing teng masjid-masjid umum sak niki kan karena Allah. Nek kiai mboten saleh ngerti. Jamaah pengajian Kamis Pahing mripate urung iso salat nek sahabat karo Allah iku mboten napa-napa dipanasi kile mawon mboten krasa. Lah nek pengajian Jumat Pahing kok ana takbir Allah. Iku Kiai Rahmat iki nyetop apa? Mulane biasa mawon Allah. Mboten enten kok terus teng mriki terus Allah Akbar terus begege-begege ngene iki. Kan enten sakniki niku takbir begege menggrayangi wong. Mboten mboten ngoten iki lho ya Allah. Mula sebab napa? Kiai selalu menyadari bahwa tugasnya adalah menjadi penerus dari Rasulullah al ulama warasatul anbiya. Kiai iki pewarise para nabi ajeng diwariske dilalah sing diwarisi wong gianti sing bentuke ora wong Arab, ilate ora wong Arab, ndase ora wong Arab, rupane cili-cili kok ngeten iki. Lah ya kudu dipadani mriki. Dene iki lho. Ulama menyadari bukan Rasulullah meng neruske Rasulullah, meng neruske mulang lah sing diwulang beda. Nek sing diwulang sahabat beres. Hane sing diwulang wong mriki masyaallah lho mula bar diwulang kenal Allah ngoten ya la ilaha illallah la ilaha wong rong dadi sembayang nggih nek kringeten ngono wis bingung nyemian teng nggih berhubung bingung kringetene mula akhire ning masjide dinehi kipas angin lha niku lak dalam rangka niku seluruhnya bagian dari proses tarbiyah atawen mulang kula panjenengan sedaya supaya sesuk nek balik mriku nggih nek balik mriku senajan adoh tetep kenal kalih Gusti Allah. Lah mula teng mriki niku lah kenal Allah nek mboten saged nek mboten lewat Rasulullah. Lah berhubung awak dhewe kudu lewat Rasulullah mula tiyang mriki diajari kenal Rasulullah. Nek sahabat mboten diajari kenal Rasulullah sebab napa? Rasulullah se urip nggih mboten. Sahabat niku kepenak nek kangen kali Kanjeng Nabi meng garek mara, assalamualaikum ya Rasulullah, jenengan ngersake gule napa mi ayam misale kaya ngoten niku. Nah, berhubung sing diwulang kenal Kanjeng Nabi niku ora tau petuk. Jarake niku sekitar 1700 tahun. Mula le mulang nggih cara mriki mulang kenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula diwulangi mulutan diwulangi berjanjen le nyebut mawon beda-beda nggih wonten sing santri-santri sing alumni Tegal Rejo alumni Lirboyo alumni Mbah Drozak monggo kiai sugeng rawuh. Niku pun pinter, pun kenal kabeh. Pun kenal kabeh niku nek cara Arab. Monggo-monggo. Niku pun kenal kabeh, mula sing model santri le mulangi kenal Kanjeng Nabi kepenak diwulangi bahasa Arab, biasane lagune lagu Arab. Ya Rasulullah, napa? Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban Jaddal Husaini, marhaban, marhaban. Nika sing diwulang cara Arab, soale wis ngerti tembung Arab. Tapi enten sing diwulang ngoten niku mboten tek dong. Soale atine mboten ati lagu Arab. Wong mriki atine biasa ngrungokne Roma Irama. Sing nyantol mboten bakar-bakar Arab, tapi sing nyantol lagu-lagu dangdut. Mula oleh para ulama mulangi sampean kabeh kenal karo Kanjeng Nabi nganggo wasilah dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik derereng derereng. Ini kalau wasilah dangdut ini betul. Duhai senangnya pengantin baru lah niku. Ini wong nyantole dangdut. Tapi enten sing tua-tua niki ya dangdut ya ora tek nyantol. Nyantole lagu Jawa. Yo akhirnya dikenal ke Kanjeng Nabi ngangge cara lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, angriya numpak perahu layar. Lho mula nek cara ulama niki disadari mulang, mula kula panjenengan sedaya menemukan berbagai cara piye carane ngejak kula panjenengan sedaya sing wadoh saka Arab ada saka Kanjeng Nabi supaya kenal saking kula kenal Allah, kenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niku lho, mula sakniki kan kathah radio wau dingentikake kali Kiai Rahmat ana radio-radio. Niku sakniki lak titik-titik muni bid'ah nggih. Titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah, ampun mboten sa melu bahas bid'ah. Bid'ah niku bahasane wong goblok tak kandhani. Lho napa? Sebab bid'ah niku ket zaman Kanjeng Nabi wis eneng. Bar Kanjeng Nabi sedo niku bid'ah niku wis eneng. Siti Aisyah niku ngomel teng para sahabat, aja ngayak roti, bid'ah. Wong roti kok diayak, Kanjeng Nabi ra tau ngayak roti. Lah ndoro jenengan lak mboten ngertos bidane sing diayak kali mboten. Nek sing diayak niki luwih enak. Asli ndito coba gitu delok roti sing diayak Siti Aisyah jekel luwih enak dipangan. Mila akhirnya terus Siti Aisyah ngolehi ngayak roti. Quran nggih sami. Quran niku kawitan ra tau ditulis wong sahabat niku ra butuh maca Quran ora eneng zaman Rasulullah wong maca Quran ra eneng sebab napa? Apal. Wong apal kan mboten perlu maca. Sampean wis apal rupane bojone lak mboten perlu nggawa bojone fotone didelok. Ini lak mboten iki. Wong pun apal. Lah mila zaman Kanjeng Nabi mboten enten wong nulis Quran. Mila wektal Quran ajeng ditulis soalnya kata sing sedok. Mila akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngendikan aja mbok tulis kuwi bid'ah, tapi jare Sayyidina Umar ya wis bid'ah ben ya wis neng tak tulis engko nek ora tak tulis sing mburi ra entuk Quran. Mila akhirnya Quran niku ditulis zaman Sayyidina Utsman. Ternyata Quran cen wis dibutuhno ditulis disebar ora iso diwaca wong-wong Quran Arab niku mek longkek-longkek kaya cacing. Mek lungkik-lungkik kaya cacing nika. Sing daerah-daerah sekitar Arab protes lah mek ngeten iki damel napa Quran kok kaya cacing. Mila akhire ana ulama sing nekat gawe bid'ah maneh. Bar bid'ah nulis niki eneng bid'ah maringi titik-titik tang huruf Al-Qur'an ingkang maringi titik-titik asmane Abdul Aswad Ad-Duali taun 75 Hijriyah disebar maneh titik-titik wis mboten cukup. Mila akhire ana sing nekat diparingi harokat tahun 150 Hijriah ingkang paring harokat namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi gurune Imam Sibawe tahun 150 Hijriah disebar malih wong maca Quran sak geleme ora eneng aturan. Wong Jawa wis duwe ana cara kadhata sawala padha jayane monggo padha ngora di huruf ain diulang Rabbil alamin metune Rabbil ngalamin. Wong Bugis contohnya kan muni alaihim mboten iso metune alaihing. Wong Abdurrahman mawon metune beduamang. Zaman biyen santrine Mbah Hasyim teng Tebu Ireng saking Bugis diwulang siratal ladina an'amta alaihim. Siratal ladina an'amta alaihing. Siratal ladina an'amta alaihim. Siratal ladina an'amta alaihing. Ngoten niku akhire Mbah Hasyim Asy'ari ngomel mingkem siratal ladina an'amta alaihim. Lenikul, tetes bid'anis dawa. Perintahe kawitan nameng utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Kanjeng Nabi orang gawe madrasah, tapi berhubung yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ilmu iku iso ngangkat derajate wong, tapi ilmu ra iso medhun nek ora ana sekolahan, ora eneng madrasah, ora eneng ma'had. Mila para ulama gawe bid'ah pondok pesan pesantren. Tadi ngoten niku lho bid'ah niku sing paling nyata niku ya niki. Kanjeng Nabi ora tahu kurban sapi, tapi berhubung teng mriki ra eneng sapi, kurbane sapi padahal kudune nek cara Kanjeng Nabi kurbane unta. Nah nek sampean pengin cocok karo Kanjeng Nabi ya mriko impor unta. Kanjeng Nabi ora tahu zakat beras mboten nate teng mriko entene meng kurma kali khintah, entene meng kurma kali gandum nek jenengan pengin cocok mriko nggih mriko. Lho niku lho. Dados kula panjenengan iki diwulangi terus. Lah niki sampean iki dalam ruang sekolahan, mula aja pisan-pisan motol nggih. Senajan sakniki wong sekolahan niku ya sapa oleh mlebu, calon-calon bupati ya oleh mlebu, inguk-inguk tok ya oleh, calon presiden ya oleh, tapi sing inti niki sekolahan mengenal Gusti Allah. Lah dene sawaya-waya sampean wong sekolahan urung tek dong, lagek belajar nyebut, urung tekan ati, durung tekan laku, sawaya-waya kepundhut kalian Allah, panjenengan klebu golongane wong sing isik belajar digebuk kali malaikat. Ojo kasar-kasar wong kuwi pancen le sekolah durung katam, durung lulus isih disekolahi teng sekolahan kemis Pak Paeng. Amma ba'du. Lho. Pun mukadimah ngaji rampung. Jelasne niki, lah niki zikir bersama. Lah ziarah niki napa kok dadak ziarah? Kula panjenengan sedaya dinten niki mboten saged onten nek mboten ontene wong bi wong biyen. Sampeyan teng mriki niki mboten mak bedunduk metu saking langit napa tukul mboten. Panjenengan melewati proses didunke kali mbahne munggah. Kula panjenengan sedaya ora bakal iso tuk ngeten niki munggah. Mula tugase wong sing teko mburi kudu kenal sing dhisik. Kanjeng Nabi niku teko mburi supaya Kanjeng Nabi ora lali nek Kanjeng Nabi niku mburi dhewe. Mula Kanjeng Nabi diceritani nabi-nabi biyen teng Quran niku kok lengkap ceritane. Bar Kanjeng Nabi diceritani lengkap, Kanjeng Nabi diduduhke petilasane di Isra Mi'rajke. Niki diduduhke petilasane, bar perlu petilasane Kanjeng Nabi kengken ziarah. Sebab Kanjeng Nabi niku neruske millata Ibrahim, mula Kanjeng Nabi kengken napak tilas sejarah Nabi Ibrahim sesuk niki. Sak niki nipun milai jenengane ibadah haji. Jadi cara dohir wong sing teko mburi kudu ngerti sing wis budal dhisik. Tapi Kanjeng Nabi supaya ora mek dohire tok sing gathuk, sak batine Kanjeng Nabi gathuk kalau sing wong biyen. Mula Kanjeng Nabi kendongakno ben akhir salat maca selawat nang Nabi Ibrahim. Ngoten lho kan Nabi Ibrahim niku jenenge sambung dohiron wa batinan. Akhire awak dhewe iso nglakoni wal ladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko mburi-mburi niki ndongakno sing budal dhisik sing gawa iman. Lah niku sing pun budal dhisik niku gek sing neruske awak kula panjenengan sedaya. Lah nek sing neruske mulang iman sapa? Sing neruske mulang iman kiai, tapi kiai niki ya ora kok mak bedunduk langsung iso. Anane Islam teng Indonesia niku nggih mboten teko dengan tiba tiba nggih didisiki ulama-ulama biyen napa malih islame wong Magelang Islam paling atos Islam paling angel niku mlebu teng Magelang. Islam paling akhir mlebu niku teng Magelang, dieng sak kiwa tengene niki terutama Magelang. Dablek dableke polong Magelang niku. Meneneng kiai teko teng Magelang niku disate. Sampeyan nek kepengin ngerti. Magelang adalah kekuatan yang paling keras menentang Islam. Sampeyan nek pengin ngerti kenapa? Sebab teng Magelang pada dasarnya adalah peradaban paling besar di Nusantara. Magelang ini negara paling gede ini teng Magelang. Ngeten lho. Peradaban pertama teng tanah Jawa niki sing gedhe niku dibangun king India ngriku. Saking India niku dipimpin Kudunga. Kudunga niku duwe anak Mula Warman pindah Kutai Kartanegara ngriku. Mula Warman duwe anak Dewa Warman pindah Salukonegoro Jawa Barat. Dewa Warman gak ada anak, Purnawarman pindah Tarumanegara Ciliwung. Tarumanegara Purnawarman duwe anak namine Sinasanaha niku pindah Galuh mriko. Duwe anak Sanjaya pindah teng Dieng sak kiwa tengene. Sanjaya duwe anak Garung, duwe anak Warak, duwe anak Wawa, duwe anak Balitung bangun Borobudur. Lah Borobudur dibangun peradaban gede ternyata sekitar tahun 1000-an Merapi meledos. Bubar anak turun Balitung saking Magelang sebagian Melayu neng Jawa Timur dipimpin kalian Pusindok ndamel Wangsa Isana manggen teng Malang sing sebagian Melayu Pak Lembang dipimpin Bala Putra Dewa ndamel Keraton Sriwijaya. Nah saking tumapel Pusindok teng Malang mecah keratone dados Kediri Kalidoho akhirnya tumapel dados Singosari. Singosari dipimpin Ken Arok perang kali Kertajaya tahun 1212. Akhirnya Kertajaya kalah, Ken Arok ngedekno Singosari. Singosari Ken Arok diganti kali Anusapati, ganti Tohjaya, ganti Ranggawuni, ganti Kertanegara. Kertanegara dipateni kalian Jayakatwang, akhirnya Jayakatwang pateni Wijaya ngedekno Majapahit. Lah Majapahit terus-terus Brawijaya siji sampai Brawijaya 5 niku lagi duwe anak Raden Fatah, kenal agamane Allah Subhanahu wa taala, ganti damel Keraton Demak teng daerah Demak niko, terus akhirnya zamane Trenggono dipecah dados kali, dados Jipang kali Pajang, Jipang kali Pajang, sing Jipang niku dipimpin Haryo Penangsang, sing Pajang dipimpin Joko Tingkir. Akhirnya Pajang telas, Joko Tingkir akhirnya kali anak angkate, namine Sutawijaya dipindah teng Mataram, daerah Jogja. Akhirnya terus teng Mataram zaman Londo 1771 dipecah dados kali teng perjanjian namine perjanjian Gianti dados Jogja kali Solo, sing Jogja dados Hamengkubuwanan kalian Pakualaman, sing Solo dados Mangkunegaran kali Kasunanan. Lho iki dirungokno mboten? Tak kira kok mboten dirungokno ditinggal turu niki kok. Lah karena tengriki niki Hindu zaman semonten. Hindu niku ajarane apik, sae. Sae, ajarane niku sae. Cuman matine angel nek Hindu niku. Sebab matine wong Hindu niku kudu muksa. Muksa niku kudu lunga raga saksukmane bali ning alam kelang gengan, mboten perlu kuburan ngeten iki. Nah supaya iso muksa kudu ngracuti namine apa niku lho nahan hawa nafsu, ora mangan, ora ngombe niku supaya iso muksa nakoni upawasa. Lah upawasa niki dilakoni akhire kok nek wis kabeh iso ditinggal ning donya atine sawake wis iso ngilangi donya maklap ngoten niku bali teng akhirat. Lah wong Magelang niku kathah sing dablek-dablek wis kadung upawasa topo ngeten niki wis mimpes cili-cili eling bojone macet ajeng ilang ra iso ajeng gedhe malih mboten saged mulo terus dadi Bathara Karang utawa Jinglot. Dadi Jinglot utawa Bathara Karang niku produk gagal muksa. Akhire ajar lho niku nek mati nomor 1 mati nomor 2 nek ora iso kaya ngoten niku kudu diobong. Ngobong niku butuh ngaben, ngaben niku biayane gedhe. Nah sebab niku biaya gede mulo kathah sing akhire ora sanggup mati ning ming digletakke teng isor wit jenengane wit taru menyan utawa mati ning wit-wit menyan nika. Lah ngoten niku menjadi pengalaman akhire Magelang golek sing luwih enteng. Ora nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu jenengane ajaran Bhairawa butuhe ora muksa tapi ngrogo sukma supaya iso ngraga sukma nglakoni pancamakara lanang wedok lanang wedok lanang wedok muter udo kabeh supaya sukmane anteng sawat ngisore wedel sing isore wedel diwareki ngangge hubungan cek bebas supaya sukmane anteng wetenge diwareki ngangge mangan napa mawon. Lah niku teng-tengahe niku muter udo kabeh ngedhep arak tumpeng ingkung menungso ing petenge nggo marki weteng ingkung menungso nek pas sukmane metu niku ditahan supaya awake ora obah mangke mangan daging menungso pas supaya akale ning mboten kakehan pikiran tahan ngangge ngombe arak sisa-sisa sek bebas yang dilakukan oleh orang bayi rawa Magelang niku nyisone teng Gunung Kemukus Boyo Lali. Lah supaya pasuk moni metu awake mboten obati patoki mangan daging menungso, mula kula panjenengan sedaya tinggalane wong Magelang niku tukul Sumanto. Akhire iso ngraga sukma, begitu ngraga sukma akhire sukmane tok sing lunga, seneng suwe-suwe nek nyolong sukmane tok sing lunga jenengane ngepet. Mateni wong sukmane tok sing lunga jenenge santet, nyenengi wong wedok sukmane tok sing lunga jenenge pelet. Dadi asline ilmu santet, ilmu ngepet, ilmu pelet niku asli ilmune wong Magelang. Ning blablakan lawan lho mboten ditutupi. Jenengan mboten trima nggih mboten napa. Asli ilmune wong mriki niki, wis to, Dieng Magelang niki poke niki. Akhire ben kiai mriki niku mboten purun diislamke. Akhire napa anggere kiai mriki dipangan. Akhire Sultan Muhammad saking Turki ngirim ulama khusus mriki sing ra iso dipangan karo wong Magelang. Atos awake, atos balunge, ilmune linuwe graji angin carane niku. Nek graji kayu mon kata ning graji angin ilmune niku. Dikirim saking Iran nika kali Sultan Muhammad namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi medun teng Magelang. Wong Magelang ra iso nyebut wong Jawa Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, mula teng Magelang kondang jenengane Syekh Subakir. Lho niku pun guyon arene sing kula wong kene iki tenanan. Mula Syekh Subakir wong mriki. Lah kali Syekh Subakir diuber-uber akhirnya melayu teng Jogja. Gen kula ngriku diuber malih kali Syekh Subakir pecah ngulon karo ngetan sing ngetan sing ngulon melayu Gunung Srandil Jambi Pitu Cilacap, mlabu Pelabuhan Ratu nika melayu ngulon malih Jampang Suratik Sukabumi, melayu ngulon Ujung Kulon daerah Banten. Sing ngetan munggah Gunung Lawu, ngetan Gunung Kawi, melayu ngetan Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawa teng mriku namine Menak Sembuyu, putune Brewirabumi Prabu Menak Jingga. Akhire diuber kali murite Mbak Iska, murite Syekh Subakir namine Mbak Iska. Akhire Menak Sembuyu nyerah, anake sing wedok namine Dewi Sekar Dadu diparingke teng Mbak Iska namine Sunan Giri. Dan putrine niku dadine Sunan Giri niku. Akhire tiyang Bhairawa ilang diuber kali Mbah Iska. Akhire mlayu teng Bali, mula teng mriki dados Hindu Tantrayana nyebaraken ilmu leak, ilmu santen mriku. Lah sebagian mlayu teng Kediri nyembah patung Totok Kerot teng daerah Paku Pamenang diuber kali Sunan Bonang. Akhire sing teng mriku nyerah, bareng wis nyerah ya wis mutermu tetep rapopo, aja udo. Arak ganti wedang biasa, tumpeng halal tetep ora apa-apa, ning ingkung menungso diganti ingkung pitik, mantra ngraga sukma diganti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mula kula panjenengan sedaya ketinggalan adat tumpeng, tumpengan mula nek ana wong ngarani tumpengan sing saiki kok diarani musyrik, tak tapu elambene. Sing musyrik niku sing isih beda ngono. Lho niku padha Kanjeng Nabi sebab penerus sing biyen ngerti urusane, mula Kanjeng Nabi namung ngendikan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku mek nyempurnakne akhlak. Lah awak dhewe iki sami, Kanjeng Nabi niku mboten gawe wong kurban niku anyar mboten. Dereng Islam wong mbelih kewan nggih pun enten teng patung-patung nggih pun enten, namung diatur kali Kanjeng Nabi. Wong yumung lah kenapa kok dikirim ulama Quran, sebab gunung sing meledas-meledos niku mboten enten sing sanggup nakluk kene mboten ulama Quran, sebab gunung wedine mengkali Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah. mulo para kiai mbiyen batal harbah mate gunung niki wis obah keliling gunung niki maca lau anzalna hadzal qur'ana. Mbah Marican maca napa? Ayo Mbah Marican maca kidung artinis ayat niku diparingi jeneng kidung kacer. Lho kok diarani kidung kacer, apa hubungannya kali manuk kacer? Mboten, soalnya ayat niku surate surat al-hasyr, wong Jawa ora iso nyebut al-hasyr metune al-kacer. Dadi kacer niku manuk jek niku. Lah pas mulang teng ngriki ndek murid loro sing pinter namine Hasanuddin kali Samsudin ken pindah teng Jawa Barat teng daerah Kerawang damel pesantren Kuro, duwe murid namine Datuk Kahfi pindah Cirebon, Datuk Kahfi duwe murid namine Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing akhire ngislamke Roro Santang, Kian Santang, Walang Sungsang. Lah niku tugase Jawa Barat. Nah, Mbah Maulana Malik Mbah Jamaluddin Al-Fusaini Al-Kabir saya Jumatil Kubra duwe anak Ibrahim. Ibrahim niku duwe anak Rahmat Sunan Ngampel. Rahmat gadah anak Qasim Sunan Derajat, gadah anak Makhtum Sunan Bonang, gadah anak Asikoh garwane Raden garwane Syarif Hidayatullah hafal Quran hafal Sahih Bukhari Muslim. Ngeten lho. Nah, saking Qasim niku duwe anak Nur Rahmat makame teng Sendang Dhuwur mriku daerah Paciran. Nur Rahmat duwe anak Abdul Qadir, Abdul Qadir duwe anak Abdul Qohar, Abdul Qohar duwe anak Jayeng Rono siji Bupati Pasuruan pertama, duwe anak Jayeng Rono loro Bupati Pekalongan pertama, duwe anak Husain Rahmatillah Adipati Batang sing pertama, dan sedaya keturunannya pindah malih teng daerah Wonosobo Magelang sakiwa tengene sing akhire ngedunke kiai-kiai Magelang, ngedunke kiai-kiai Jogja. Salah satu putra Magelang onten sing pindah teng Lirboyo namine Mbah Manap. Nah, nika ana sing teng kene ngedunke Kiai Dahlan, ngedunke Kiai Munawir. Mula NU Muhammadiyah niku asale meng sak ndok-ndok kan. Kiai Hasyim, Kiai Dahlan niku meng sak petarangan, mula aja nyok geger NU Muhammadiyah jojok padu wong niku meng sak ndok. Mondoke bareng gudiken bareng Kiai Dahlan karo Kiai Hasyim niku. Tenggene simbah Kiai Soleh Darat Semarang, terus teng Mekah nggih bareng wangsul siji teng Jogja, siji teng Jombang. Sing teng Jogja niku wong wis pinter-pinter, waktune sempit, jak tarwe ping 20 rada teko, mulo akhire digawe sing 8 niku hadise mboten teh umum, tapi niku dalam rangka ngulangi wong Jogja waktu niku. Ngerti lho. Nah sing teng Jombang ya 20, paling nek petuk gonmu pira kang 8. Lah gonmu 20. Ya wis rasa padu wong Gusti Allah ya ora tau medun sing bener 8 ngono ya ora. Meng jare Kiai Hasyim aman gonku Kang. Kok aman gonmu? Ayo aman 20 sesuk ning akhirat kok sing bener 8 ora apa-apa gonku 12 ra kanggo. Ah nek sesuk sing bener 20 sampean sing kurang 12 lek golek nang endi? Iki mereng nek ngoten niku rukun. Lha niki lha terus diulangi kabeh ngaji teng mriki. Nah ana ulama sing khusus ngulangi wong Magelang ulang syahadat tok. Wong diulang sembahyang dereng iso mula ditekakno kiai saking Pasai namine Abdul Jalil damel pesantren teng daerah Boyolali sakiwa tengene niku daerah ngriki namine pesantren Lemah Abang. Abdul Jalil pengasuh pondok pesantren Lemah Abang. Lemah Abang niku basa aluse Siti Brit, basa kawine Siti Jenar. Mula Kiai Abdul Jalil kondang jenenge Syekh Siti Jenar, alumni pondok pesantren Lemah Abang terkenal namine Abang Abangan. Mula eneng wong Abangan niku lagi diulang syahadat tok supaya napa, supaya kenal agamane Gusti Allah. Ora durung diulang sembahyang. Lah akhirnya begitu urung diulang sembahyang, ternyata seneng sing melok Syekh Sidrar iku pengikut Majapahit, mula ken leren kali Sultan Trenggono, diteruske kali Sunan Kali Jaga. Lah Sunan Kali Jaga wong mulangi wong urung gelem salat, ya diwulangi Islam sak wektu, rong wektu ngoten niku jak sembahyang isi angel, tapi nek jak mangan do teko. Mula Sunan Kali Jaga senengane gawe tumpeng sing gedhe-gedhe, sekaten sisane niku sak omah gedhene. Langkin nek bar mangan diguyoni kali Sunan Kali Jaga kei wijian telu, wijian siji isine kembang mawar, wijian loro isine kembang kenongo, wijian telu isine kembang kantil. Uripmu ki mawarno-warno, kenongono kenongene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Hidup nek ulang ya. Nek urung iso diwacake Quran. Didadekke saleh urung iso midadekke apik tok. Sampeyan pengin dadi wong apik napa Kang? Nggih, nek apik iki jempol. Jempol iki aja lali jentik ya, jentik iki aja utak-atik barang ilian, aja nyolongan. Nggih. Niki nek dalile Quran kan asyariku wasyariqatu faqtau aidiyahuma hadise kan lawan Fatimah binti syarakat laqata tu ya dai aja utate barang ilian ya centik ya cukup nyokok sinitik-pitik wae. Iki apa? Jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra rai. Iki apa? Jari tengah penunggul dadi wong jauh unggul-unggul. Iki apa? Aja sombong-sombong. Lah iki dadi penuduh nek wong iso nuduhke wong kok kowe dadi jem jempol. Nek ngoten niku tok ana mantenan rasa dadak padu ya nek ana wong dipek lamar, nek kowe wis ikhlas anakmu dirabi wong ngarepe omah pas mantenan nek ana gedhang karo tebu. Nek wis eneng gedhange karo tebune beres, kon wis tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep nang mlebu. Lah niku piwulang zaman semonten wekdal dereng saged dijak ngaji Al-Qur'an mulut sing kathah. Tapi Sultan Trenggono ora sabar, ngene iki kesuwen diuber-uber kali Sultan Trenggono, akhire Sunan Kalijaga ya wis ngelingne Sunan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono dieling aja mbok uber-uber. Oh iki rung rampung kok wis kok mbok peksa mbok Allahu Akbar, Allahu Akbar iki piye to karepmu? Sik aja, tapi Sultan Trenggono wong raja meksa ngoyak wong-wong niki, mila akhire Sunan Kalijaga ngirim cilik cicah cilik-cilik nyanyian diulang nyanyi tenggene Sunan tenggene Sultan Trenggono nyanyi gundul-gundul pacul meng dikanyi gundul-gundul pacul cul kembelengan nyungi-nyungi wakul kul kembelengan wakul nglimpang sekane tadi sak latar niku meng arep alok-alok Sultan Trenggono meng carane Sunan Kalijaga gundul niku sirah nggih ta gundulmu sirahmu ngoten niku gundul niku sirah sirah niku roksun roksun niku kepala kepala niku pemimpin kepala niku kanggonan barang papat mripat irung lambe kuping iki nggo ndelok iki nggo ngambus iki nggo omong iki nggo ngrungokke landas roksun kepala gundul kok barang papat iki ucul pacul gundul kok papate iki ucul pacul mripate ra weruh rakyate kuping wis ra krungu rakyate lambe ra iso nuturi rakyate napa irung ra kambus lah barang papat kok ucul saka pemimpin ya mesti sirahe gembe lengan kemlinti kemaki ya ngene gembelengan lah nek gembelengan kok nyunggi wakul nyunggi amanahe wong akeh wong nyunggi wakul amanah kok gembelengan wakule nglim pang segone dadi sak latar ora keneng dipangan lho apa itu ngelengke ora dadak nganggo dalil macam-macam ta zaman semono tapi ini dijak ngaji si angel mula terus akhirnya jak ndelok wayang kayak gapura ini kok lawang gopura lawang pengampunan tapi wayang Hindu niku wayang beber akhirnya kali Sunan Kalijaga diganti tadi wayang Islam di sungging ini kok tadi wayang ini kok terus dikai blincong akhirnya do seneng wayang niku terus akhirnya gawe lakon ayo cepet ngelakoni apik ninggal sing elek samir ala khairin fatruk anil bago cepet-cepet ngelakoni apik ninggal sing elek cara Quran fastabikul khaira tapi dadek akhirnya wong angel dalili akhirnya samir dadeke semar khairin dadeke gareng fatruk dadeke petruk bago dadeke bagong lho niku akhirnya lakone wis dadi nang musike iku sihane cek ngoten niku kaya musik kecak Milo Sunan Kalijaga golek gurune namine Sunan Bonang ken damel alat musik model anyar ketemu musik gamelan nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gong nang kene nang kono nang kene nang kono nang kene nang kono ayo gek dang dang balik nang Sang Hyang Agung balik nang Gusti Allah bar ngono niku terus garek golek lagune dipasrano Sunan Drajat ketemu lagu Macapat Macapat niku nglakokke tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake aja lali sangkan paraning duma duma dimula Macapat niku tembange kaping kawitan jenenge tembang Mas Kumambang kehidupan di alam akhirat Mas Kumambang menungso medun tembangi mijil sampean lahir rupa lanang rupa wedok bar mijil tembangi ki nanti bar ngono sangonono kanti agomo kanti akhlak soalnya bar ki nanti tembangi menungso niku tembang sinom nek ki nanti radi sangoni pas sinom menungso dadi nom ulangane angel dablek napa male bar tembang sinom menungso niku tembangi asmoro dono menungso nek wis ketaman asmoro atine ana rasa cinta taek kucing rasa coklat para asmara itu ada tembangi gambuh tempuk ilanang witok menikah bar gambuh niku dadine tembangi dandang gula dandang pahit gula legi bar dandang gula tembangi durma menungso kutu berderma wewe rono rene aweh kemanfaatan soalnya bar durma tembangi pangkur sampean kutu belajar maneh mungkur tekan dunya soalnya bar ngono kesusul tembang megatruh copot rogo saksuk maneh terakhir sampean kesusul tembang namine tembang pucung sampean dipocong seluku-seluku batok mleburu runung mulan wong newes tuwek jenengane buyut dilisteng kas mlebu lawang ciyut aja lali dadi simbah nek arep buyut iki simbah aja lali karo sing disem sembah lah sakjane disimbah iki bapak nek ra diobah-obahke ya ora tepak. Lha niki piwulang ya. Niki nek kula terusaken niku dawa niki nggih tekan 5 magrib niki dereng katam. Nipun sesuk malih mawon nggih. Pokoke niku ulang niku ora lali. Lha niki dalam rangka napa? Ngulangi supaya kula panjenengan sedaya sesuk selamat balik malih petuk Gusti Allah. Lah supaya selamat kudu kenal Allah kanthi napa? Kanthi tarbiyah, kanthi belajar kenal Allah nek masak pun saged ning kenal Allah dereng mula latihan nyebut sik bar ngoten niku latihan nglebokke ati bar ngono niku latihan muga-muga dadi lagu nggih nggih pun sekolah niki nggih kok lho malih sesuk malih nggih pun niki mawon kapan-kapan malih wong kula niki sik kesel niki dengkule niki kok rada lungguh ngoten nggih rada dawa niku napa ngadeg ngeten suwe sampean lungguh kabeh kepenak kula ngadeg kaya dires zaman sekolah ditakzir nang pondok. Lha niku kabeh niku teke Gusti Allah, nggih. Balik kabeh nek Gusti Allah mulo kiai niku meng anaqari wa anta sami wallahu lati awak dhewe mek nyampekno sampean ngrungokno ning sing paring hidayah niku Gusti Allah. Nek hidayah niku nek kiai sampean tak plathoki kabeh ndase tak buka tak isin hidayah. Berhubung hidayah niku teke Gusti Allah mulo monggo disuwun kanti pengaosan, kanti zikir, kanti munajat kula panjenengan sedaya angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ridha illah li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana bisnil khatimah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wa la abaina wa ummatina lima syaikh masyaikhina wa jaddati wa jaddatina wa nakhususun jami'il masyaikh fi hadhil maqbara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawatan min riyadil jinan. Allahumma ajir rahmatan wa afrata ala jami' ahli qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ya Allah ij'al ya Allah auladana wa jami'a dhurriyyatina min ahli al-ilm wa ahli al-khair ahli al-ibad ahli al-Qur'an usulna yawm ila yawm al-qiyamah binuril iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.